saja, pilih aja Prabowo, selesai. Kenapa? Karena di sana ada ulama, Megawati mengatakan kami tidak butuh orang Islam. Itu bukan mualaf, itu bukan mantan kafir, orang yang sudah Islam. Terang-terang ya. Kalau sejarah orang-orang yang dari kafir, warnanya jelas. Dulu saya masuk Islam 2006, hanya dua kelompok di Indonesia ini, MUS dan KAP. MUS adalah Muslim, KAP adalah kafir. Orang kafir jelas, tetangga kita jelas kafir. Matius, Markus, Lukas, Robertus, Epritus. Tahu kita. Yohanes, Lambertus, Stefanus, Tetanus. Jelas. Tapi yang paling bahaya adalah orang yang ngaku Islam, ideologinya PKI. Munafik yang sekarang ini. Ada ketambahan satu golongan. MUS, KAP, dulu. Tapi 2018 muncul satu persatu. Apa? MUN. Munafik. Munafik jangan disematkan kepada orang kafir. Enggak tepat. Orang kafir itu sudah jelas-jelas menolak. Warnanya jelas. Kafir. Tapi yang bahaya ini yang ngaku Muslim. Padahal munafik. Innalillahi. Ngaku Islam. Kopi we. Jadi sekarang ini bukan tahun politik, tahun kekacauan. Belo apelon anjele ke menteri ini. Dia lah. Yo. Memperalat Islam untuk mencari kepentingan politik. Kita enggak ada harga diri umat Islam. Megawati sudah ngomong kami tidak butuh orang-orang Islam. Ini daerah mayoritas Muslim, masih ada juga pengikut Megawati di sini. Itu berdakwah begitu, nggak usah digantung-gantung. Jaga kondusivitas, ya begitulah dakwah. Biar ulama, kiwamut dunya biar bahati asa. Tertibnya dunia kata Nabi bergantung kepada empat perkara yang pertama. Ilmi ulama, ilmu para ulama. Bukan ulama. Saya cuma mau tadi orang yang dari kafir masuk Islam. Ini pakai istilah ustaz begini tidak gampang ini kita menjawab. Kita orang Indonesia ini memang dasar mudah dibodoh-bodohi. Orang tidak mudah jadi ustaz. Kita di Indonesia sampai dari Sabang sampai Merauke, orang baru sebut satu ayat muncul di TV ustaz. Jalan ke Mekah dan Madinah. Orang yang disebut Al-Mukarram wal-Mukhtaram, gelarnya sudah doktor. Kita baru sebut satu ayat ustaz innalillah. Asal sorban sudah melintang 20 mili ustaz. Orang dari kafir begini ente jangan panggil ustaz, enggak bangga kami. Walaupun saya juga ustaz besar dulu di sana. Di kafir saya bukan cuma ustaz guru besar yang mempendetakan para pendeta, rektor. Begitu masuk Islam dia sembarang pakai ustaz. Ini ustaz ini bahasa Arab. Guru. Apa yang saya mengajar kepada ibu bapak saya enggak punya ilmu. Bi ilmi ulama itu. Ilmu para ulama. Kata Nabi kalau tidak ada ilmu para ulama, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh itu? 60% masyarakat Indonesia hidup di antara kekurangan oksigen di kepalanya, alias ketidakmampuan secara intelektual. Makanya kata Nabi wa ahlul staqiq bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Gampang ditipu, umroh ditipu, politik ditipu,